Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'ad. Baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. وقال في صفحة 29 ومئتين وقال في صفحة 29 ومئتين مجلد الثالث من المجموع المذكور في كلام الله هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معينا ينسب عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية. نعم. أصبت عن أن ينسب هذا مشكلة. إذا قرأنا أن ينسب لازم أن يكون ماذا؟ معينا. ها؟ نعم. أن ينسب معين. نعم كما قلت. طيب أني من أعظم الناس، كرر. أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب إلى أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. طيب نسيت شيئا. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنقول قبل هذا sudah kita baca ini. وأما التكفير yang sebelumnya وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه. نعم. Penjelasan bahwa barang siapa berijtihad dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menginginkan kebenaran lantas dia keliru, dia tidak dikafirkan. Nah ini butuh ta'liq untuk memperjelas. Aliku alai biduni tafriqin bainal usuli wal furu'i. Biduni tafriqin bainal usuli wal furu'. وسيأتي الكلام على هذا التفريق طيب. Jadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini bahwa barang siapa berijtihad dalam suatu masalah lantas dia menginginkan kebaikan, tujuannya adalah kebenaran, tujuannya kebenaran, dia mencari kebenaran, tetapi qadarullah salah dia. Dia tidak bisa dikafirkan. Nah di sini tidak ada perbedaan antara masalah usuliyah dan masalah furu'iyah. Jadi ketika dia berijtihad dalam masalah usul itu masalah akidah ya. dia mengingat kebenaran ternyata keliru, kita tidak kafirkan dia. Ketika dia berijtihad dalam masalah furu', furu' itu masalah fikhi, ya, dia keliru, kita tidak kafirkan dia. Nah, syaratnya dia mujtahid, niatnya adalah kebenaran, keliru tanpa sengaja. Nah, ini kan kita sedang membahas tentang udzur, ya, udzur. Nah, untuk seseorang di udzur seseorang sehingga tidak dikafirkan, penghalang seseorang, penghalang untuk mengkafirkan seseorang. Nah, perbedaan antara usul al-fuq nanti akan dijelaskan. Nah, jadi inilah mazhab Ahlussunnah Jamaah, tidak ada perbedaan masalah usul dan furu' dalam hal hukum seperti ini. Nah, jadi baik dalam masalah usul atau furu' dia keliru, sementara dia mujtahid dan niatnya kebenaran, maka kita tidak bisa mengkafirkan dia. Nah, kemudian di sini berikutnya dinukil keterangan Syekhul Islam juga dari jilid yang ketiga. Nah, dalam dasar ke-9 dari Majmu' al-Fatawa. Hada, kata Syekhul Islam, hada ini ma'a anni daiman. Bersama dengan keadaanku bahwa sesungguhnya selamanya, selalu saya ini, wa man jalasani, dan siapa saja yang ya, duduk bersamaku, menemani aku duduk di majelis-majelisku, ya'lamu dhalik, dia mengetahui hal itu minni, dariku, anni, bahwa sesungguhnya aku ini min a'zamin nasi nahyan, termasuk dari kalangan manusia yang paling melarang, yang paling melarang, an an yunsaba mu'ayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyatin, paling melarang dari sikap menyandarkan menghukumi, menfonis mu'ayyan, ya, menfonis orang tertentu, mu'ayyan orang tertentu, ya, difonis dengan takfir atau tafsik atau ma'asiyah. Nah, ini fonis mu'ayyan ini urusannya berat. Nah, Syekh menjelaskan, saya menjelaskan bahwa saya orang yang paling melarang fonis mu'ayyan, menfonis orang tertentu, orang tertentu, ya, ini mu'ayyan, ini orang tertentu, dipastikan dia kafir atau fasik atau asin pelaku maksiat. Saya orang yang paling melarang dari perkara itu. Nah, maksiat yang dimaksud di sini, ini kan takfir, ya, berurutan ini, ila takfir, tafsir, maksiat. Maksiat yang dimaksud di sini fi shagair in lam yusir, ya, bisa ditalik. Maksiat fi shagairi in lam yusir. Fi shagairi in lam yusir. In lam yusirra. Maksiat yang dimaksud maksiat adalah dalam dosa-dosa kecil, jika dia tidak terus-menerus melakukannya. Nah, karena maksiat kecil, dosa kecil, meskipun dosa kecil, idza asarra fa'iluhu, jika pelakunya terus-menerus melakukan, israr, jadi besar, kan? Nah, sebagaimana dikatakan, la saghair ma'al israr, tidak ada dosa kecil bersama israr, dengan terus-menerus melakukannya itu jadi besar, gitu. Nah, jadi baik itu takfir, tafsik maupun vonis kepada seseorang sebagai pelaku maksiat kecil, saya orang yang paling melarang. Nah, secara ta'yin menunjuk langsung orangnya. Illa idza ulima, kecuali apabila telah diketahui annahu qad qamat 'alaihi al-hujjatur risaliyatu. Kecuali apabila telah diketahui bahwa sesungguhnya telah tegak hujjah atasnya. Hujjah risaliyah yakni hujjah dalil-dalil dari syariat Nabi alaihi wasallam, dari rasul yang diutus yaitu Nabi alaihi wasallam. Syariatnya telah ditegakkan hujjah atasnya. Naam, allati man khalafaha kana kafiran, yang barang siapa menyelisihi hujjah risaliyah itu, menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah ditegakkan hujjah itu, sudah jelas baginya sampai penjelasan dengan jelas kepadanya, naam, lantas dia menyelisihinya, maka dia kafir taratan wa fasiqan ukhra dan ya wa asyan ukhra. Pada siapa penyelisihinya, terkadang dia kafir sesuai penyelisihannya, atau dia fasik pada kesempatan yang lain, ataukah terkadang dia sebagai asin. Nah, jika penyelisihannya adalah penyelisihan dalam dosa kecil, ini tergantung jenis penyelisihannya. Nah, bisa jadi kafir, bisa jadi fasik, bisa jadi asin kalau dosa kecil. Nah, wa anni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummah li hadhihi al-ummati khata'aha. Sesungguhnya saya menetapkan bahwa sesungguhnya Allah telah mengampuni umat ini kekeliruannya, ya, ini yani kekeliruan tanpa sengaja, maksudnya kekeliruan yang tidak disengaja. Wadhalika ya'ummul khata'a fil masailil khabariyatil qawliyati wal masailil amaliyah. Naam. Wadhalika ya'ummul khata'a wadhalika ya'ummu al khata'a fil masail khabariyatil qawliyatil masail amaliyah. Naam. Kekeliruan yang tidak disengaja dari umat yang dimaafkan itu meliputi kekeliruan dalam masalah-masalah khabariyah al-qawliyah. Nah, masalah-masalah yang sifatnya berita, ya, yang sifatnya yang diucapkan. Nah, wal masail amaliyah, dan masalah-masalah amalan. Baik, ini ta'liq biduni tafriq bainal usul wal furu'. Biduni tafriq bainal usul wal furu'. Tanpa ada perbedaan antara perkara usul dan perkara furu'. Artinya jika terjadi kekeliruan tanpa disengaja, ya, baik masail khabariyah qawli atau masail amaliyah, ya, baik itu dalam masalah usul atau furu', maka itu dimaafkan. Sama dengan keterangan di atas yang telah kita lewati di ta'liq tadi. Naam. Anna man ijtahada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qasala al-haqqa fa akhta'a lam yakfur. Nah, lam yakfur. Nah, di sini bisa ditambah ta'liqnya ini, lam yakfur tadi, untuk memperjelas, ya. Tapi sebenarnya sudah jelas, yakni lam yakfur artinya apa? Dia keliru dalam perkara yang sebenarnya menuntut kekufuran, ya, tapi dia tidak dikafirkan. Tapi ditambah lagi fa akhta'a lam yakfur wa in kana fi amrin yaqtadi al-kufr. Wa in kana fi amrin yaqtadi al-kufr. Wa in kana fi amrin, meskipun dalam perkara yang yaqtadil kufur, menuntut kekufuran pelakunya. Yakni sekiranya dia sengaja itu, ya, bukan kekeliruan ijtihad seseorang yang mencari kebenaran, tetapi ya, dia sengaja tidak mencari kebenaran, bukan mujtahid, melakukan itu dia dikafirkan karena itu menuntut kekafiran. Tapi karena ini seorang mujtahid, niatnya baik, cari kebenaran, maka dia tidak dikafirkan. Nah, itu maksud in kana fi amri yaqtadil kufur. Ini kan sebenarnya penjelasan ini sama dengan di atas. Nah, jadi bagian ini anna man jitahada min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qasada al-haqq fa akhtha lam yaghfur bal yughfar lahu khata'uhu. Nah, ini bal yughfar lahu khata'uhu, ini sama dengan yang kita baca sekarang di nukilan yang kedua. Nah, wa anni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha. Paham? Ini sama ini. Wa anni uqarriru anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha wa dhalika ya'ummu al-khata'a fil masail al-khabariyah al-qawliyah al-masail al-amaliyah, dengan tambahan ta'liq tadi, biduni tafriq bain al-usul wal-furu', tanpa ada perbedaan antara usul dan furu'. Nah, jadi intinya memang ya, ahlul ijtihad, para mujtahid dari umat ini, ya, ketika berijtihad dengan niat yang baik mencari kebenaran, ketika keliru maka dimaafkan kekeliruannya, baik itu dalam masalah usul maupun dalam masalah furu', meskipun kesalahannya itu sebenarnya menuntut kekafiran pelakunya, tapi dia ini sekarang dimaafkan karena dia mujtahid, niatnya adalah mencari kebenaran. Nah, ini udzur bagi para mujtahid umat ini, itu maksudnya. Nah, wa ma zala salafu yatanaza'una fi katsirin min hadhihi al-masa'ili. Senantiasa kaum salaf mereka berselisih pendapat ya pada banyak dari masalah-masalah ini. Wa lam yashhad ahadun minhum ada ahadin, dan tidak ada satu pun dari mereka yang bersaksi atas yang lainnya, mempersaksikan selainnya yang berbeda pendapat dengannya. La bi kufrin, tidak mempersaksikan kekufurannya. Wa la bi fiskin, kefasik, tidak pula kefasikannya. Wa la bi maksiatin, tidak pula kemaksiatannya. Nah, tidak ada. Jadi tidak ada satu pun dari kaum salaf yang kemudian memfonis ya, yang lainnya ada yang juga dari kalangan salaf yang berijtihad, memfonis dia kafir atau dia fasik atau dia bermaksiat ketika terjadi perbedaan pendapat tersebut. Nah, coba ada yang berkelahi di sini. Berdiri satu aja, satu aja. Awas. Coba tasol. Nah. Wa dzakara amtsilatan tsumma qala, nah. وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم lakin qad yakunu ar-rajulu haditha ahdin bi islamin aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin wa mithlu hadha la yakfuru bi juhdin la yukfar bi juhdin hatta taqum 'alaihi al-hujjatu fi juhdi ma yajhaduhu. Ada tambahan ma yajhaduhu. Wa mithlu hadha la yakfuru bi juhdi ma yajhaduhu. Bi juhdi ma yajhaduhu. Wa mithlu hadha la yakfuru bi juhdi ma yajhaduhu hatta taqum 'alaihi al-hujjatu. Wa qad yakunu ar-rajulu lam yasma' tilka an-nususa aw sam'an wa lam tusau sami'aha. Salah cetak, no. Aw sami'aha wa lam tusbit indahu. Walam tathbut indahu. Aw aradaha indahu mu'aridun akharu. Aw jaba ta'wiluha wa in kana. Aw jaba ta'wilaha. Wa in kana mukhti'an. Wa kuntu da'iman adhkuru al-haditha alladhi fi sahihaini fi rajulin alladhi qala idza ana mittu fahriquni thumma ishaquni ثم دروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له فهذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا زلي بل اعتقد أنه la yu'adu wa hadha kufrun bittifaqil muslimin lakin kana jahilan la ya'lamu dhalik wa kana mu'minan yakhafu Allah an yu'aqibahu fa ghufira lahu bidhalik wal muta'awwilu min ahli al-ijtihadil harith 'ala mutaba'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam aula bil maghfirati min mithli hadha intaha. Na'am. Kemudian dan Syekhul Islam dzakara amsalatan, menyebutkan contoh-contoh. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan selanjutnya, wa kuntu ubayyinu anna ma nuqila 'ani as-salaf wa a'immati min itlaqil qawli bi takfiri man yaqulu kadha wa kadha fa huwa aidan haqqun. Aku biasa menjelaskan, beliau biasa menjelaskan, sering menjelaskan bahwa sesungguhnya apa yang dinukil dari kaum salaf dan imam-imam Islam berupa itlaq al-qaul bitakfiri man yaqulu kadza wa kadza, pemutlakan ucapan vonis kafir, pemutlakan vonis kafir, ya, terhadap orang yang mengatakan demikian dan demikian, fahuwa aidan haqqun, bahwa itu juga benar. Ini sekarang yang dijelaskan oleh Syekh adalah takfir al-mutlaq. Takfir mutlaq, bukan takfir muayyan. Nah, itlaq al-qawl bitakfiri man yakulu kada wa kada. Nah, ucapan pemutlakan ucapan yang ini, ya, ucapan yang dilepas dengan vonis, dengan hukum kafir terhadap orang yang mengatakan demikian dan demikian, tidak ada yang ditunjuk, tidak ada yang ditayin fulan illan, tidak ada, hanya dikatakan barang siapa mengatakan demikian dan demikian dia kafir. Padahal saya mengatakan demikian-demikian, dia kafir. Tanpa menunjuk seseorang. Tanpa mentain orang tertentu. Ini apa? Takfir ala wajhil itlaq. Bukan ala wajhil ta'in. Nah, jadi ini takfir. Naam. Al-mutlaq. Tayyib. Kata Syekhul Islam, fahuwa itu hak. Ini benar. bahwa dari kalangan salaf ada seperti itu, dari a'immah ada seperti itu. Nah, pengkafiran secara mutlak, ya, bagi siapa yang mengucapkan kalimat kufur, itu ya ada. Lakin yajib at-tafriqu bainal itlaq wa at-ta'yin. Nah, tetapi wajib dibedakan antara pemutlakan dan penentuan. Nah, adapun ta'yin, nah ini yang tadi kita lewati, ini yang dilarang oleh Syekhul Islam. Ini harus terpenuhi apa? Ta'yin, takfir. Alawajib ta'yin harus terpenuhi syurut dan ternafikan apa? Mawani'nya. Adapun itlaqul qawl bit takfir, kita tinggal mengatakan, kita mengambil satu ucapan yang ucapan itu ucapan kufur. Kita mengatakan barang siapa mengucapkan kalimat seperti ini, dia kafir. Ya kan? Nah, untuk mentahdir, ya, agar orang-orang hati-hati dalam ucapan itu. Ini tidak ada masalah, tidak ada yang kita kafirkan. Kita tidak menunjuk orang, tidak mentahdir. Tapi ketika kita mendapati orang tertentu mengucapkan kalimat itu, bukan berarti kemudian kita mengatakan, ha, fulan kafir karena dia mengucap kalimat itu. Tidak bisa, kita harus meneliti apakah syarat-syarat takfir terpenuhi padanya, mawani', penghalang-penghalang takfir, yang penghalang-penghalang, ya, takfir itu ternafikan dari dia. Apakah dia orang ini termasuk orang yang sudah qomat alil hujjah, sudah tegak hujjah atasnya, dia sudah tahu bahwa kalimat itu kekafiran dan dia mengucapkannya secara sadar, ya, sengaja dan seterusnya, ataukah dia tidak sadar, ataukah dia tidak tahu, belum tahu, belum tegak hujjah atasnya, jahil. Nah, ini harus diteliti dulu, tidak bisa serampangan gitu. Kalau sudah mengarah kepada ta'yin, bisa difahami? Jadi harus dibedakan antara itlaq dan ta'yin. Naam, ilan qal, sampai ucapan beliau mengatakan wa takfiru huwa minal wa'id, pengkafiran itu termasuk dari al-wa'id, ancaman. Fa innahu, maka sesungguhnya, wa in kana al-qawlu takdziban lima qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun ucapan yang dilontarkan itu sifatnya takdziban lima qalahu ar-rasul, pendustaan terhadap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendustaan terhadap sabda Rasul kekafiran bukan? Mendustakan hadis, mendustakan sabda Nabi, itu kekafiran kan begitu ya. Tetapi lakin qad yakunu ar-rajulu hadits ahdin bi Islam, boleh jadi orang itu yang mendustakan hadits Nabi, hadits ahdin bi Islam, orang itu baru saja memeluk Islam, belum banyak tahu tentang hadis, tentang Islam, tentang hukum Islam. Au nasya'a bi ba'diyatin ba'idatin, atau dia tumbuh berkembang hidup, ya, di badiah ba'idah, di pedalaman yang jauh dari perkotaan, jauh dari jangkauan penyebaran ilm. Wa mithlu hadza, dan yang semisal ini, la yakfuru bijuhdi ma yajhaduhu, dia tidak menjadi kafir dengan pengingkaran yang dia ingkari dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, hatta taquma alaihi alhujjatu, hingga tegak atasnya hujjah. Waqad yakunu ar-rajulu lam yasma' tilka an-nusus, boleh jadi orang itu tidak mendengar nas-nas itu, au sami'aha wa lam tathbut indahu, atau dia sudah mendengar nas-nas itu, hadis-hadis itu, wa lam tathbut indahu, akan tetapi di sisi dia, sepengetahuan dia, hadis-hadis itu tidak sahih, merupakan riwayat yang lemah, dhaif, atau a'radaha indahu mu'aridun akharu, atau di sisi dia ada hadis lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Ya, ada mu'arid akhar, ada hadis lain yang yang kontradiktif menurut dia. Nah, dengan itu yang aujaba ta'wilaha, yang mengharuskan untuk ditakwilkan. Wa in kana mukhti'an, meskipun sebenarnya dia salah. Nah, ya, karena dia punya hadis lain yang dia perhadapkan gitu, mu'arid dengan hadis yang disampaikan ke dia. Kok berbeda dalalahnya, seakan ada kontradiksi di sini, ada pertentangan, sehingga menurut dia ini harus ditakwilin. Nah, padahal sebenarnya dia keliru karena pemahamannya yang ya kurang, yang keliru. Nah, jadi kan ada udur kan, ya tidak bisa, dia bukan orang yang secara sengaja, secara sadar dengan hawa nafsu menolak hadis Nabi, bukan, ya kan? Ada faktor-faktor yang merupakan penghalang untuk dia dikafirkan yang sudah kita dengar tadi. Nah, dia belum mendengar nas-nas itu, atau dia sudah dengar tapi dia sangka dhaif, atau dia tahu bahwa itu sahih tapi dia punya hadis lain yang mu'arid, yang berbeda dengan itu, yang seakan bertentangan, sehingga yang disampaikan itu harus ditakwil ke makna yang lain, dan penakwilan dia ini keliru sebenarnya, tapi udur bagi dia, begitu. Jadi tidak bisa dikafirkan. Oh, ada? Jelas? Nah, sisa keterangan Ibnu Taimiyah kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya yang sudah dibaca tadi. Nah, ini memang masya Allah, ini pendalaman masalah ini penting. Nah, subhanallah bihamdih.